Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Tidak ada di antara seorang muslim kecuali dia menginginkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan anugerahnya kepadanya dengan memberikan keselamatan hati dia, menjadikan hati dia termasuk hati yang selamat. Yang hati selamat inilah yang akan menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti, pada hari kiamat tersebut, la yanfa'u, tidak akan bisa bermanfaat malun wala banun, harta maupun anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maka keselamatan hati tersebut satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka, dan satu-satunya nanti yang akan menjadikan dia mendapatkan kenikmatan dengan dijadikan sebagai penduduk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari yang tidak akan bisa bermanfaat harta apapun itu. Disebutkan dengan nakirah, apapun harta itu bentuknya yang dahulu dia miliki ketika di dunia tidak akan bisa bermanfaat, karena dia nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak membawa harta. Bahkan sebelum itu, ketika dia mendapati ajalnya telah tiba, maut kematian di hadapan matanya, berpindah dari alam dunia ke alam kubur, itu pun sudah tidak bermanfaat harta bagi dia. Tidak bisa hartanya tersebut kemudian menaikkan derajat dia di alam kuburnya. Tidak pula hartanya tersebut dia gunakan untuk membayar dan menebus dirinya. Bila ternyata dia termasuk orang yang mendapatkan siksa kubur, ya dan billahi rabbil alamin, kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin dari siksa kubur maupun siksa neraka. Maka hati yang selamat yang sudah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tadi, hendaknya kita memahami, bila kita menyadari bahwa itulah yang akan menyelamatkan kita, maka selayaknya kita bersemangat untuk mengejarnya, bersemangat untuk berusaha agar hati kita ini adalah hati yang selamat. Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i rahmatullahi alaih, ketika menafsirkan ayat Allah tadi menyatakan bahwa hati yang selamat itu ay salimum minad danasi wasyirki, selamat dia dari kotoran-kotoran hati berupa kemaksiatan dan kesyirikan. Qala Muhammad ibn Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, al-qalbu salim an ya'lama anna Allah haqqun wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, yang disebut dengan hati yang salim, yang selamat itu bahwa hatinya tersebut mengilmui bahwa Allah lah yang benar, satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Allah lah yang hak untuk kita mentauhidkannya, baik dari sisi rububiyah, al-uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Dan hendaknya, kata Ibnu Sirin, wa anna sa'ata atiyah la raiba fiha, hati tersebut juga mengilmui bahwa yang namanya as-sa'ah, hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala nanti pasti akan membangkitkan manusia dari kubur mereka. Wa qala Ibnu Abbas, dan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hayyun an yashhada an la ilaha illallah, hati tersebut hidup, dia bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Mujahid wal Hasan wa ghairuhuma, Mujahid rahimahullah dan Al-Hasan Al-Basri, bahkan ulama selain mereka juga menyatakan biqalbin salim, dengan hati yang selamat, yakni minasyirki, yakni selamat dari kesyirikan. Wa qala Sa'id Ibnul Musayyab, adapun Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab, beliau menafsirkan al-qalbus salim wal qalbus sahih wa huwa qalbul mu'min, hati yang selamat itu adalah hati yang sehat, dan itu adalah hatinya orang mukmin. Li'anna qalbal kafiri wal munafiqi maridun, karena hatinya orang kafir maupun hatinya orang munafik itu hati yang sakit, ditimpa penyakit yang kronis, penyakit kekafiran, penyakit yang kronis pula, penyakit kemunafikan, menyembunyikan kekufuran kepada Allah dan menampakkan keislaman kepada manusia. Qala Allah Ta'ala, kata Ibn Abbas atau kata Sa'id bin al-Musayyab, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fi qulubihim marad, orang-orang munafik tersebut di hati mereka ada marad, ada penyakit. Berarti hatinya adalah hati yang sakit, bukan hati yang sehat. Dan kalau hatinya sakit, maka dia bukan qalbun salim, dia bukan hati yang selamat. Qala Abu Utsman An-Naisaburi, berkata Abu Utsman An-Naisaburi, wal qalbul khali minal bid'ah al mutma'innu 'ala sunnah. Al Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam tafsirnya meneruskan nukilannya ketika menjelaskan al qalbus salim dari Abu Utsman An-Naisaburi, dia mengatakan bahwa hati yang selamat itu al-qalbul khali minal bid'ah, yakni hati yang dia kosong dari kebid'ahan, terbebas, termerdekakan dari kebid'ahan, al-mutmainu ala sunnah, dan hati tersebut tenang di atas sunnah. Intaha kalam Ibn Katsir rahimahullah, selesai penukilan dari Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Sehingga dengan ini kita tahu yang disebut dengan hati yang selamat adalah hati yang dia terbebas, yang dia terselamatkan dari kesyirikan, kebid'ahan, dan ad-danas, kotoran-kotoran kemaksiatan yang lainnya. Itulah ciri hati yang selamat. Wa qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, berkata al-Imam As-Sa'di Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, wal qalbu as-salimu ma'nahu alladhi salima minasy-syirki wasy-syakki. Hati yang selamat itu maknanya adalah yang dia selamat dari kesyirikan dan keraguan, keraguan di dalam agamanya. Wa mahabbati syarri wal israri 'alal bid'ati wadh-dhunubi. Terselamatkan pula dari kecintaan terhadap kejelekan dan keburukan. Bila dia memandang ada satu kejelekan, maka dia benci terhadapnya. Bila dia mendengar ada satu keburukan, maka dia benci terhadapnya. Tak ada rasa cinta terhadap keburukan, kejelekan, dan kemaksiatan. Dan juga hati yang selamat, dia selamat untuk tidak terus-menerus berada di atas kebid'ahan dan di atas dosa. Wa yalzamu min salamatihi mimma dzukira ittisafuhu bi'addadiha. Sehingga kalau dikatakan selamat dari hal-hal yang sudah disebutkan ini tadi, maka ciri dari hati yang selamat itu yang dia memiliki kebalikan dari hal-hal tadi. Minal ikhlasi wal ilmi wal yaqini wa mahabbatil khairi wa tazyinihi fi qalbih. Hati dia ikhlas, memurnikan seluruh tujuan ibadah dia dengan berbagai macamnya, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dia juga terhiasi dan terpenuhi dengan ilmu, ilmu tentang agama. Wal yakin, dia sendiri juga memiliki keyakinan terhadap kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran wa Sunnah. Hati dia juga terisi dengan mahabbatil khair. Dia cinta. Dia suka terhadap berbagai macam kebaikan yang ada. Bila dia melihat satu kebaikan, maka dia cinta dan suka. Bila dia mendengar satu kebaikan disebutkan, maka dia juga cinta dan suka. Watazjinihi fi qalbih. Hati yang selamat pula adalah hati yang berusaha untuk terus memperindah kebaikan tersebut di dalam hatinya. Bila ada satu kebaikan, satu amal soleh, kemudian hatinya menolaknya, hatinya mendorong dia untuk tidak ikut terjun ke dalam amal soleh tersebut, maka dia berjihad, dia mujahadah, memaksa hatinya, memberikan pemahaman bahwa itu adalah perkara yang indah. Kebaikan dan amal soleh itu perkara yang indah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan berbagai macam kemudahan bagi kita kalau kita ikut andil di dalamnya. Maka itulah ciri hati yang selamat. Seseorang dia tidak akan selamat dari bisikan-bisikan syaitan, tetapi dengan ilmu yang ada padanya, dia berusaha untuk menolak, membentengi hatinya dari usaha syaitan untuk memasukinya. Dia tolak berbagai macam bisikan rayuan syaitan itu tadi dengan mengatakan bahwa amal soleh ini, amal kebaikan yang ada di depannya ini adalah satu perkara yang indah. Dan dia juga berusaha meyakinkan hatinya, melatih hatinya untuk memberikan penilaian terhadap berbagai macam keburukan, kejelekan, kemaksiatan, bahwa itu adalah perkara yang kotor, perkara yang buruk, yang bisa menyimpangkan dia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'di, wa antakuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah, li mahabbatillah wa hawahu taba'an lima ja'anillah. Hati yang selamat itu diantara cirinya bahwa keinginan hati, kecintaan dia itu mengikuti apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu dia mengikuti apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamuhu rahimallah. Selesai penukilan dari As-Sa'di rahimallah. Maka apa yang Allah cintai, hendaknya kita berusaha untuk mencintainya. Apa yang Allah benci, maka kita juga berusaha untuk membencinya. Itu adalah salah satu bukti dari keselamatan hati kita. Bukti tentang cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keselamatan hati seseorang tidak semata dinilai dari kelembutan dan kerendahan tutur katanya. Keselamatan dan bagusnya hati seseorang tidak semata hanya dinilai dari kelembutan sikapnya. Bila kita melihat apa yang dipaparkan oleh para ulama, bahwa keselamatan hati seseorang itu dinilai dari keselamatan hatinya terselamatkan dari berbagai macam kesyirikan dan kekufuran, terselamatkan dari berbagai macam kebid'ahan, terselamatkan dari berbagai macam kemaksiatan, maka dialah si pemilik hati yang selamat. Walaupun orangnya tampak tegas di depan manusia. Tauhid yang benar itu akan melembutkan hati seseorang. Ittiba yang benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga akan melembutkan hati seseorang. Maka ketika seseorang dia merasa bahwa hatinya kurang lembut, padahal dalam kondisi dia berusaha untuk mempelajari tauhid dan sunnah, maka bisa jadi itu karena kekurangan amalan yang ada padanya. Dia kurang mengamalkan ilmu tauhid yang dia ketahui, atau dia kurang di dalam mengamalkan sunnah, tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dia ketahui. Kekurangan amal tersebut itulah yang juga akan mempengaruhi hati seseorang. Tetapi ketika kita melihat ada seseorang yang tutur katanya lemah dan lembut, ada seseorang yang sikap dan perilakunya lemah dan lembut, tetapi ternyata hatinya tidak selamat dari kesyirikan, hatinya tidak selamat dari kekufuran, hatinya tidak selamat dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukti bahwa hatinya bukan hati yang selamat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka orang-orang yang paling kuat di dalam memegang Islam. Mereka orang-orang yang paling kuat di dalam mempraktikkan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita melihat mereka juga orang-orang yang hatinya lembut. Di waktu yang lain mereka orang-orang yang paling tegas di dalam membela Islam. Demikianlah hati yang selamat. Ketika dibutuhkan dari dia ketegasan untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk membela sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tegas padanya. Ketika di waktu lain dia butuh untuk muhasabah dirinya, membaca ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang muhasabah, perbaikan diri, maka mereka juga orang yang paling lembut hatinya. Demikianlah yang namanya hikmah, ketepatan dalam berbagai kondisi. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, di dalam kitab Syarh Ajaibil Qulub, kitab penjelasan tentang keajaiban hati, bahwa kata beliau, hal yang paling mulia yang ada pada seseorang itu adalah hatinya. Hatinya lah yang dia mengetahui tentang Allah, hatinya lah yang dia beramal untuk Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, dan diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anggota badan, maka pada hakikatnya dia adalah pengikut dan pelayan yang digunakan oleh hati untuk bisa melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh budak kepada majikannya. Karena kita ini adalah abidullah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya hamba, dia harus tunduk kepada yang memerintahkannya. Seorang budak tunduk kepada majikannya. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, maka kita harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dia mengenal hatinya, dia akan mengenal Rabbnya. Hanya saja mayoritas manusia mereka tidak faham tentang hati dan jiwa mereka. Dan Allah lah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Demikian pula ada hal-hal yang terkadang menghalangi seseorang untuk dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa diawasi olehnya. Pengenalan hati dan ciri-ciri hati juga merupakan pokok dari agama ini dan pondasi dari jalan yang akan ditempuh oleh orang-orang yang hendak menuju kepada Allah. Disebutkan oleh beliau, ketahuilah bahwa sesungguhnya hati itu secara fitrahnya memiliki kesiapan untuk menerima petunjuk. Hati itu secara fitrah itu memiliki kesiapan untuk menerima petunjuk. Yakni bila tidak terhalangi oleh hal-hal yang lainnya. Tetapi karena syahwat dan karena hawa nafsu, hati itu akan berpaling dari al-huda, dari petunjuk. Sehingga dia akan terombang-ambing terkadang antara tentara-tentara dari kalangan malaikat dan dari kalangan setan. Sampai kemudian hati tersebut terbuka bagi salah satu pihak dari keduanya. Sehingga kemudian bisa kokoh dan tetap, tidak bergeser lagi. Kalaupun dia memilih yang kedua, yakni terkadang terkalahkan oleh hawa nafsunya, mengikuti rayuan setan, maka itu adalah ikhtilas. Satu waktu di mana setan sanggup untuk mencuri hati dia. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, min syarril waswasil khannas. Di dalam surat An-Nas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan al-waswas, al-khannas. Al-waswas yakni syaitan yang dia selalu membisikkan di dalam hati manusia dengan berbagai macam kejelekan. Al-khannas yang setelah dia membisikkan di hati manusia, dia bersembunyi. Demikianlah yang namanya syaitan. Di saat hati seseorang itu kosong dari zikrullah, maka dia memiliki tempat dan ruang untuk bisa memasukinya. Dia bisikkan berbagai macam kejahatan dan kejelekan untuk menggelincirkan si pemiliknya. Dan satu-satunya yang bisa mengusir setan tersebut dari hati manusia adalah dengan dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga si setan tadi dia tidak lagi mendapatkan ruang di dalam hatinya. Karena hatinya terisi dengan zikrullah, hatinya terisi dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada beberapa kalimat selanjutnya beliau menyatakan, wala yutawassalu ila daf'i syaitan illa bima'rifati madakhilihi. Seseorang tidak akan sanggup untuk bisa menolak syaitan kecuali dengan dia mengenali pintu-pintu masuknya. Ada pintu-pintu masuk dalam hati yang digunakan oleh setan tadi untuk masuk ke dalam hatinya. Pemadakilu syaitan wa abwabuhu sifatul 'abdi wa hiya katsirah. Dan ternyata yang namanya pintu masuk syaitan itu adalah merupakan sifat-sifat manusia sendiri. Sifat-sifat yang jelek, yang dengan itulah setan bisa masuk ke dalam hatinya. Wa hiya katsira, dan sangat banyak. Illa anna nusyiru ila al-abwabil 'azimatil jariyah majra durubil lati la tadhiqu 'an kasrati junudis syaitan. Hanya saja kata Al-Maqdisi rahimahullah, kita akan mengisyaratkan, kita akan tunjukkan kepada pintu-pintu yang besar, yang di mana pintu tersebut ibarat jalan yang sangat luas, yang tidak akan terasa sempit walaupun banyak setan yang memasukinya. Maka pintu-pintu inilah yang hendaknya kita tutup dari hati kita, agar menjadi qalbun salim, agar menjadi hati yang selamat tadi. Famin abwabihi al-azimah, di antara dari pintu-pintu setan yang besar, yang luas, yang dengannya dia bisa bebas untuk kemudian masuk ke hati manusia, al-hasad, yakni kedengkian. Wal-hirs, serta sifat rakus terhadap dunia. Bila sudah ada kedengkian dan sifat rakus terhadap dunia, maka itu adalah dua pintu yang sangat besar yang setan akan bisa menggelincirkan dirinya. Famatakana al-'abdu harisun 'ala syai' a'mahu hirsuhu wa athammah. Kapanpun seorang hamba dia rakus terhadap sesuatu, yakni rakus terhadap perkara dunia, maka sifat rakusnya tersebut akan membutakan dia dan membuat dia tuli, menjadi buta tidak bisa melihat kebenaran, menjadi tuli tidak bisa mendengar nasihat kebaikan. Wa ghatta nura basiratihi allati ta'rifu madakhil asyaitan. Sifat rakus dia, tamak dia kepada dunia, itu akan bisa menutupi cahaya dari basirah keilmuan dia, yang sebenarnya dengan keilmuan dia tersebut dia bisa mengetahui bahwa itu adalah pintu-pintu syaitan. Maka hendaknya kita berusaha untuk melepaskan hati kita dari dua sifat yang tercela ini, al-hasad wal-hirs. Sifat hasad, dengki, tidak suka terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya sesama muslim. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih." Tidak akan beriman, yang mendapatkan hakikat iman dan kesempurnaan iman, seseorang sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita suka, kita diberi nikmat sehat, maka termasuk kesempurnaan iman kita adalah kita juga suka untuk saudara kita juga sehat. Kalau kita suka untuk kita itu merasa tercukupi kebutuhannya, mendapatkan kenikmatan dunia yang barokah, bukan kenikmatan dunia yang menjadi baliyah musibah, tapi kenikmatan dunia yang barokah, maka kita juga suka kalau melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan dunia yang juga barokah, terlihat barokah dari kesemangatan dia yang bertambah terhadap agama, dengan bertambahnya dunia yang Allah berikan kepadanya. Maka kita juga suka untuk saudara kita seperti itu. Tetapi sekali lagi, setan tidak akan tinggal diam. Maka kita berusaha untuk mujahadah melawannya. Dan seperti tadi dikatakan, watazyini fi qalbi. Kita berusaha untuk menghiasi dan memperindah bahwa sikap senang cinta kita terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh saudara kita itu adalah perkara yang indah. Betapa banyak mungkin orang-orang yang mereka tidak suka ketika saudara-saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah dengan kenikmatan yang tidak dia dapati atau belum dia dapati. Bahkan lebih jelek lagi, seseorang yang dia tidak suka, saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah sama seperti kenikmatan yang dia rasakan, dia merasa tersaingi. Maka hendaknya kita selamatkan hati kita dari hal-hal tersebut, dan yang kita kejar adalah kesempurnaan iman kita. Yang kita kejar adalah kesempurnaan iman kita yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya. Wa kadzalika idza kana hasudan. Demikian pula kalau orang itu dia hasud, ya, dengki. Fayajidu syaitanu hina idzin al-fursah. Di saat itulah setan kemudian mendapatkan peluang. Fayuhassinu indal harisi kullama yusiluhu ila syahwatihi wa in kana munkaran aw fahisha. Setan kemudian akan memperindah, akan menghiasi bagi orang yang tamak dan rakus segala cara yang bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan syahwatnya, walaupun itu perkara yang mungkar, bahkan perkara yang fahish, perkara yang kotor dan keji. Wa min abwabihi al-azimah. Juga diantara pintu-pintu masuk syaitan yang besar, al-ghadab, wasyahwah, wal-hiddah. Al-ghadab, kemarahan. Bukan kemarahan yang dilandasi atas agama. Wasyahwah serta syahwat dunia. Bahkan terkadang ada syahwat yang diatasnamakan agama. Seseorang dia sangat tamak dan rakus untuk menjadi pemimpin agama bagi kaumnya. Seseorang dia tamak dan rakus untuk kaum muslimin terus menerus menghormati dia, walaupun apapun yang dia lakukan dan dia kerjakan. Walhiddah serta al-hiddah, yakni sikap keras. Tajam. Tidak menempatkan ketegasan pada tempatnya. Beda antara tegas dengan keras. Maka sikap keras tersebut terkadang juga menjadi pintu masuk syaitan untuk masuk ke dalam hatinya. Fa'inal ghadaba ghulul aqli. Karena yang namanya kemarahan, ghulul aqli, itu akan bisa membinasakan akal, mencuri akal manusia, sehingga dia tidak kemudian menimbangkan akibat dari ucapan yang dia ucapkan. Wa idza dha'afa jundul 'aqli hajama hina idzin asyaitanu fala'iba bil insan. Kalau tentara dari akalnya lemah, maka syaitan akan bisa menyerangnya dan dia akan mempermainkan manusia tersebut dengan kemarahan dia, Bahkan terkadang sampai kemarahan tersebut menjadikan dia marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terima dengan takdir yang sudah Allah taala berikan kepadanya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat aw as-sukht." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza habba qauman ibtalahum, ketika Allah itu mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan mereka ujian, memberikan mereka ibtila, memberikan mereka musibah. Faman radiya falahu ridha, sehingga barang siapa yang dia ridha dengan musibah dan ujian dari Allah, maka dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu suqt, dan barang siapa yang dia marah, maka dia juga akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara wa min abwabihi, pintu-pintu masuk syaitan untuk dia bisa menggelincirkan manusia, hubbut tazyin fil manzili wat thiyabi wal asas, kecintaan untuk selalu memperindah rumah, pakaian dan perabotan. Fala yazalu yad'u ila imarati ad-dar wa tazyin suqufiha wa hitaniha, terus menerus hatinya mengajaknya untuk membangun tempat tinggalnya, memperindah atap-atapnya, memperindah dinding-dindingnya. Wa tazayyun atau wa tazyin bis-thiyabi wal asas, juga terus-menerus hatinya mengajak dia untuk terus memperindah pakaian dan perabotan rumahnya. Fayakhsarul insanu tula umurihi fi dzalika, sehingga orang ini tadi dia akan mendapatkan kerugian di seluruh umurnya, karena seluruh umurnya dia tersibukkan dengan hal-hal tadi, selalu tersibukkan untuk memperindah padahal sudah bagus, sudah kokoh rumahnya, selalu tersibukkan untuk memperindah perabotan-perabotan rumahnya padahal sudah bagus, sudah mencukupi. Tetapi ketika dia biarkan kecintaan tersebut menguasainya, senantiasa dia akan terus berpikir dan tidak akan pernah merasa puas. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita, kalau dalam masalah agama, maka lihatlah orang yang lebih tinggi dibandingkan kita agamanya. Dan kalau dalam masalah dunia, maka lihatlah orang yang lebih rendah dibandingkan kita dunianya. Sehingga kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ajdaru alla tazdariya nikmatullahi alaik, itu akan bisa menjadikan kalian lebih bisa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Apa yang kita anggap susah di rumah kita, bisa jadi itu impian dari orang yang belum mendapatkannya. Apa yang kita anggap sesuatu yang belum indah dipandang, bisa jadi itu sudah merupakan impian bagi saudara kita yang masih belum mendapatkannya. Rumah yang kita tempati, bisa jadi itu adalah impian bagi saudara kita yang belum mendapatkan rumah. Maka hendaklah banyak-banyak melihat kepada orang-orang yang dunianya di bawah kita, sehingga dengan itu kita lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min abwabihi asyba'u fa'innau yuqawwi syahwah wa yuthqilu 'anit ta'ah. Dan di antara pintu masuk syaitan adalah asyiba, sering merasakan kenyang, atau bahkan lebih dari itu, dia selalu kekenyangan di dalam makannya. Fa'inau yuqawwi asyahwah, karena itu bisa menguatkan syahwat dia terhadap dunia dan memberatkan badannya untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha at-tam'u fil nas. Di antara pintu masuk syaitan adalah adanya tendensi yang ingin dia raih pada diri manusia. Fa inna man tama'a fi syakhsin. Karena sungguh seseorang yang dia memiliki tendensi terhadap seseorang, balagha fi sana' au balagha bi sana'i 'alaihi bima laysa fi. Dia akan berlebihan di dalam memujinya padahal pujian tersebut tidak ada pada orang itu. Karena ingin ada yang dia raih darinya. Ada tendensi dunia yang ingin dia raih dari orang tersebut. Wadahanahu, bahkan dia berbahasa basi kepadanya. Melihat orang tadi berbuat kesalahan dan dia tahu itu satu kesalahan, dia mampu untuk menegurnya tapi tidak dia lakukan. Karena dia khawatir dunianya tidak akan dia raih. Walam ya'muruhu bil ma'ruf walam yanhahu 'anil munkari. Dia tidak amar ma'ruf kepadanya, tidak mengajaknya untuk berbuat ketaatan, dan tidak pula melarang dia dari kemungkaran. Ini pintu masuk setan untuk memberikan penyakit di dalam hati kita. Maka hendaknya amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut berusaha untuk terus kita tegakkan dengan hikmah. Wa min abwabihi, di antara pintu masuk syaitan pula, al-ajala wa tarkut tasabbut, sikap terburu-buru, sikap ketergesaan dan tidak mau untuk mengecek kebenaran. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ajalatu minas syaitan wa ta'anni min Allah ta'ala. Sikap ketergesaan, terburu-buru itu dari syaitan, dan ta'anni yakni orang yang dia merenungkan terlebih dahulu, mempertimbangkan lebih dahulu, itu adalah dari Allah ta'ala. Wa min abwabihi, dan di antara pintu masuk syaitan, hubbul mal, kecintaan terhadap harta. Wa mata tamakkana minal qalbi afsadah, di saat yang namanya harta itu akhirnya menancap, tamakkana kokoh dia, menancap di hatinya, maka kecintaan tersebut akan merusak hati itu. Wa hamalahu 'ala talabi lil mali min ghairi wajhi, bahkan terkadang akan menyeret dia untuk mencari harta tidak dengan jalan yang dibenarkan, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang diharamkan oleh Allah. Wa akhrajahu ilal bukhli, kecintaan tersebut, kecintaan harta tersebut akan mengeluarkan si pelakunya ini untuk menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir. Wa khawwafahu al-faqru, kemiskinan menjadikan dia menjadi penakut, menjadi khawwaf, takut untuk bersedekah di jalan Allah dalam kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan ganti yang jauh berlipat kali lebih baik dibandingkan dengan apa yang dia keluarkan. Famana al-huquq al-lazimah, Bahkan terkadang bisa menyeret dia untuk menunaikan hak-hak yang wajib dalam hartanya yang harusnya dia tunaikan. Takut tertimpa kemiskinan dalam kondisi dia orang yang tercukupi, itu datangnya adalah dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu ya'idukumul faqra wal fahsya, dia mengingatkan kalian, memberikan janji kepada kalian, al-faqra wal fahsya, dengan kemiskinan dan perbuatan yang kotor. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kalian maghfirah, ampunan darinya. Dan keutamaan, yakni ada sesuatu balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang kalian keluarkan di jalannya. Fadl, berlebih. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maka sifat takut terhadap kefakiran dan selalu condong kepada al-fahsya, perbuatan-perbuatan yang keji dan kotor, itu adalah dari syaitan. Bukti dari kejujuran dan kebenaran keimanan kita, apakah kita lebih percaya terhadap janji Allah ataukah janji syaitan? Sedangkan Allah SWT menjanjikan ganti yang lebih baik. Allah SWT bahkan memberikan janji akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita, terhadap sedekah-sedekah yang kita keluarkan, baik itu yang wajib maupun yang nafilah. Wa min abwabihi, dan di antara pintu masuk syaitan, hamlul awami ala ta'assubi fil madahibi dunal amali bimuqtadaha. Dia berusaha memaksa masyarakat untuk fanatik terhadap mazhab, bahkan terkadang untuk fanatik kepada dirinya, memaksa mad'unya, memaksa orang-orang yang dia dakwai untuk fanatik taklid buta terhadap dirinya, wal'iyadu billah. Padahal para a'immah, para imam mazhab kaum muslimin yang kita kenal bagaimana kedudukan dan kemuliaan mereka, melarang dari sikap fanatik kepada mereka. Sampai secara makna mereka menyatakan, idza sahal hadis fa huwa mazhabi, kalau hadis itu sahih maka itu adalah mazhabku. Bahkan di antara mereka menyatakan, kalau engkau dapati ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan saja ucapanku itu ke dinding, jangan dipakai. Mereka melarang sikap fanatisme kepada diri mereka, dan mereka orang-orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kita. Ataukah kita akan berusaha juga untuk memaksa orang untuk fanatik kepada diri kita? Siapa diri kita dibandingkan dengan mereka? Maka itu ada termasuk dari madkhalus syaitan, pintu masuk syaitan untuk bisa merusak hati seseorang. Wa min abwabihi aydan, juga di antara pintu masuk syaitan, hamlul awami ala tafkir fi dzatillahi ta'ala wa sifatih wa fi umurin la tablughuha uquluhum hatta yushakkikum fi asli ad-din. Memaksa manusia untuk menjalani jalan filsafat, berusaha memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Orang akan bisa memahami zat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah tidak mengabarkan kepada kita, tidak mengabarkan kepada para nabi dan para rasul, dan tidak pernah menampakkan dirinya kepada kita. Maka satu hal yang mustahil untuk mereka bisa sampai kepadanya. Sehingga dengan seperti itu akhirnya orang-orang yang terjatuh ke dalam filsafat dan ilmu kalam itu tadi, terkadang mereka kemudian menjadi ragu terhadap pokok ajaran Islam, menjadi ragu terhadap pokok ajaran Islam, menjadi ragu terhadap fitrah dirinya sendiri yang mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka menyerukan, tunjukkan kepada saya satu dalil dari ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Itu kata mereka. Wa subhanallah. Sampai pun hal yang seperti ini mereka jadi ragu. Apakah dia tidak teringat surat Al-Ikhlas yang banyak dari anak-anak kecil kaum muslimin hafal? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, satu. Sekarang kalau satu itu ada ataukah nol? Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan berbagai sifat, Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Ar-Razzaq. Kalau sesuatu itu tidak ada, bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan hal-hal tadi? Tetapi karena yang namanya mantik, permainan kata-kata yang seolah orang yang mendengar nanti akan menganggap dia sebagai orang yang pintar padahal dia orang yang jahil, terkadang menipu seseorang. Para ulama mereka kemudian melarang mempelajari ilmu mantik. Qulil hakimil filosofil mantiki ilmun haros ilmun haramun darsuhu la tantiqi ihfat analaka an darsihi innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Mereka hanya menyatakan, katakan itu pada para filosof, pada para ahli filsafat yang mengaku sebagai orang yang bijak. Yang namanya mantik, ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmun haramun darsuhu la tantiqi, ilmu yang haram untuk dipelajari. Jangan kamu bermantik. Seperti tadi, tunjukkan satu ayat bahwasanya Allah mengatakan saya itu ada. Mantik. Ihfaz analaka an manahiji atau an manahiji darsihi. Jaga hatimu. Jangan sampai kamu masuk ke dalam metode-metode dan kurikulum-kurikulumnya. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Sesungguhnya al-bala', bencana dan musibah yang menimpa agama seseorang itu adalah disebabkan karena mantik. Karena mantik. Permainan kata-kata, permainan logika yang terkadang tepat, terkadang tidak tepat. Di mana dahulu iblis juga mengatakan yang demikian. Dia memprotes Allah Subhanahu wa taala, ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dia tidak mau sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Dia mengatakan, ya Allah, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Permainan kata-kata, menurut dia api lebih baik daripada tanah. Pelajarilah agama sesuai dengan sumbernya Al-Qur'an was sunnah. Satu lagi yang beliau sebutkan, wa min abwabi su'udz-dzanni bil muslimin. Dan di antara pintu-pintu masuk setan itu adalah prasangka yang jelek. Dia berprasangka buruk terhadap kaum muslimin. Fa inna man hakama 'ala muslimin bi su'udz-dzanni ihtafara wa talaqa fihi lisana. Karena barang siapa yang dia menghukumi seorang muslim bukan dengan fakta, tapi dia hukumi dengan su'udzan, dia hukumi dengan prasangka yang jelek terhadap saudaranya, ihtaqara, maka dia pasti akan meremehkannya. Wa talaqa fihi lisana, bahkan dia akan mengucapkan berbagai macam ucapan terhadap dirinya. Dia juluki macam-macam untuk menjatuhkan kehormatan dan kedudukan saudaranya tersebut. Dia juluki dengan berbagai julukan yang dia bermaksud dengannya kaum muslimin akan menjauhi dia, tidak mau mengambil ilmunya. Maka ini adalah madkhal syaitan, pintu masuk syaitan. Wa ra'a nafsahu khairan min, dia sendiri memandang bahwa dirinya jauh lebih baik dibandingkan saudaranya itu tadi. Wa innama yatarashshahu su'udh-dhann bi khuffidh-dhann, dan sesungguhnya sikap prasangka buruk itu tadi dia bisa menancap, yatarashshah ya, menancap pada kejelekan dan keburukan si orang yang berprasangka. Li'annal mu'min yatlubul ma'adzira lil mu'min wal munafiq yabhathu an uyubihi. Karena orang yang mukmin, yang imannya benar, yang imannya tinggi, yang imannya terselamatkan dari berbagai macam kotoran, maka dia akan mencarikan uzur bagi saudaranya mukmin. Kalau dia melihat kesalahan, mungkin dia uzurnya seperti ini. Tetapi orang munafik justru mencari-cari aib-aib seorang mukmin. Nasallallahu salama wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.